Mitra Bisnis, tahun ini banjir kembali terjadi. Menurut Anda, siapa saja yang salah dalam terjadinya banjir ini? Bagaimana semestinya cara mengatasinya? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin, Sinta Wijaya Kamdani. Bu Sinta, bagaimana Anda melihat kondisi ini? Saya rasa masalah banjir itu bukan hanya masalah di Indonesia ya, kalau dilihat it's a global issue. Jadi ini dengan adanya perubahan iklim, tentu saja ini terjadi di banyak negara di dunia. Apakah itu flooding, apakah itu kalau dilihat kemarin di Eropa dan Amerika juga yang dinginnya luar biasa, yang saljunya juga luar biasa. Jadi memang masalah perubahan iklim ini adalah masalah global warming. Ini sudah masalah yang sangat krusial, yang sangat penting. Nah, di Indonesia sendiri memang kan kalau kita melihat Jakarta, dari awal kita sudah mengetahui bahwa tata kotanya ini mengenai master plan daripada Jakarta sendiri, itu kan memang masalah. Pak Jokowi sendiri juga waktu itu sudah mengakui bahwa memang banyak sekali masalah-masalah di Jakarta dari segi perencanaan yang ada, dan itu sudah mulai diperbaiki. Nah, untuk perbaikan itu kan perlu waktu gitu, jadi kita nggak bisa tuh mendadak nggak banjir, nggak mungkin gitu loh. Jadi memang kita harus bersabar dengan perbaikan-perbaikan yang ada. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu memang sudah lebih baik ya, kalau dari segi pengaruhnya kepada kota kita. Karena kalau kita lihat tahun lalu itu sampai ke Segitiga Emas juga semua kena banjir gitu. Jadi maksudnya sudah ada perbaikan. Cuman memang kan kita sebagai masyarakat ibu kota kan melihat sendiri gitu keadaan di sekitar kita. Nah, belum lagi di kota-kota lain di Indonesia seperti di Manado segala. Itu semua sebenarnya isunya satu. Kalau dari segi perubahan iklimnya itu pasti ada di semua negara, mana juga ada di dunia. Tapi juga dari segi perencanaan tata kota dari masing-masing daerah tersebut. Itu yang menjadi isu gitu. Jadi ada kota yang efeknya lebih besar, ada yang lebih kecil. Dan Jakarta selalu menjadi langganan banjir dengan dampak yang besar ya Bu. Karena memang curah hujan tinggi dan tata kota yang masih buruk. Dan kalau Ibu melihat perbaikan-perbaikan yang ada selama ini bagaimana? Saya melihat sendiri ya tahun lalu itu betapa parahnya Jakarta ya. Jadi kalau saya melihat sudah jelas ada perbaikan dibandingkan tahun lalu. Kalau kita lihat di daerah kita, seperti saya katakan, kita nggak bisa stop banjir sama sekali, tidak ada. Tapi kalau dibandingkan, coba deh kita bandingkan sama tahun lalu, kelihatan banget perbedaannya. Jadi kalau ditanya Jokowi sudah lakukan apa, saya rasa jelas dia sudah memperbaiki. Kalau lihat ke daerah itu deh, ke daerah Pluit situ tuh. Ingat nggak waktu tahun lalu itu di daerah Kapuk, Pluit itu sungguh banjirnya gila-gilaan itu. Nah, itu kalau kita lihat sekarang ya pasti lebih mendingan lah gitu. Jadi menurut saya pasti sudah ada effort dan perbaikan yang dilakukan. Cuman kita ini kurang sabar memang. Karena kalau kita ngelihat gini, kapan sih banjir itu bisa berhenti gitu. Jadi memang perlu kesabaran. Tapi jelas perbaikan itu sudah terjadi. Kalau dampak banjir terhadap dunia usaha, Bu? Ya, jelas dampak sih pasti ada ya. Maksudnya kalau kita lihat kerugian-kerugian nih, kalau daerah-daerah yang terkena banjir, ada yang kena pabriknya, kantornya, pasti itu ada impact-impactnya. Di properti-properti yang ada juga pasti ada impact-nya. Juga mungkin kalau dari segi efektivitas kerja, jelas kalau banjir begini banyak yang juga tidak bisa keluar dari perumahan, contohnya, ya kan? Jadi itu juga mempengaruhi tentu saja berapa karyawan yang masuk dan segala macam itu yang bisa bekerja secara efektif, itu pasti ada dampaknya. Tapi yang paling parah sih memang di properti-properti seperti di Manado itu, perumahan Ciputra segala macam itu sih dampaknya besar sekali. Makanya Manado benar-benar lumpuh lah. Gaya hidup seperti apa sebenarnya Bu yang perlu kita bangun juga sebagai warga agar banjir bisa sama-sama kita tanggulangi? Ya, saya rasa sebenarnya kalau masyarakat ya kita harus lebih ini aja ya, maksudnya bagaimana kita kan sudah diberikan arahan supaya bagaimana kita bisa lebih memperhatikan isu lingkungan. Lingkungan itu ada banyak kaitannya dengan apa yang terjadi saat ini gitu. Jadi kita sebagai masyarakat ya harus lebih prudent aja gitu loh, buang sampah jangan sembarangan, yang begitu-begitulah yang sederhana. Tapi yang utama ya memang harus dari pemerintahan, karena memang mereka yang merencanakan tata kotanya dan segala macam pembuangan airnya dan segala. Jadi ya memang mereka yang harus lebih berperan untuk bagaimana membuat perbaikan di daerahnya masing-masing. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Sinta Wijaya Kamdani. Saya Wendy Lim.